Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi pada surah At-Taubah ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yarkubuna fi mu'minin illan wala dhimmatan wa ulaika humul mu'tadun. Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan begitu buruknya perbuatan orang-orang yang menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Kemudian di sini Allah menjelaskan lagi, setelah menjelaskan perbuatan mereka amat buruk, mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang mukmin. Sama sekali sebenarnya mereka ini hanya melakukan perolokan saja, dan mereka tidak mau melakukan hubungan yang benar-benar hubungan berdasarkan dengan perjanjian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan ayat wa ulaika humul mu'tadun. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak model orang-orang yang demikian ini kita jumpai. Sikap kita adalah untuk mengarahkan orang yang memiliki sifat ingkar janji, kemudian tidak mengindahkan hubungan silaturahmi yang baik. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat melampaui batas, tidak mau melakukan ajaran dan amalan Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian mereka hanya memutarkan atau memutar balik fakta, yang hak jadi salah, yang salah jadi benar. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini akan lebih luar biasa lagi pembahasan kita dipaparkan oleh Ustaz Haji Fajrul Haq MA. Kami silakan Ustaz, dengan Ustaz Haji Perdana. Kami silakan Bang. Ya, ini ayat surat ayat 10 dari surat At-Taubah ini adalah mengingatkan kita, diingatkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada janji-janji yang sudah dipelihara, bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka itu tidak pernah memelihara hubungan atau janji, hubungan kekerabat ataupun janji terhadap orang-orang mukmin, yang mana mereka juga tidak pernah mengindahkan janji tersebut. Itulah yang pada hakikatnya yang Allah beritahukan dan sampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di sini Allah sebetulnya memang sudah tahu, tapi kenapa Allah ingin memberitahukan kepada kita supaya kita tahu aturan mainnya, dalam arti kata landasan muamalahnya dan landasan berpijaknya, walaupun kita tidak disuruh untuk berburuk sangka, kan begitu Ustaz Perdana, kan? Betul, ya. Dalam sisi lain kita dituntut untuk supaya kita ini tidak termasuk orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang zalim, dalam arti kata selalu menjaga hubungan akrab itu walaupun mereka itu banyak mengingkari janji. Memang sungguh sangat indah Islam ini ya Ustaz Perdana, ya, bahwasanya Allah dan Rasulnya selalu mengajarkan kita. Tapi memang ada kadang-kadang orang memahami dalam ayat ini dalam arti kata sudah tidak mau lagi untuk bermuamalah betul-betul. Apakah memang begitu Ustaz Perdana? Iya, itu yang salah satu pemahaman yang salah yang harus diperbaiki. Karena kalau kita belajar dari keterangan ayat 11 dari surat At-Taubah ini, Allah di sini menampilkan bagaimana agamanya, aturannya yang Dia turunkan ke atas permukaan bumi ini, itu agama yang penuh dengan rahmat, ya, menampilkan citra diri pencipta dari agama itu yang penuh dengan sifat kasih sayang. Ketika di dalam keterangan ini Allah mengatakan fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin. Ketika mereka, orang-orang musyrik itu, mau dengan segala kesadaran dirinya memeluk agama Islam, maka yakinlah bahwa Allah dengan tangan terbuka menerima mereka. Umat Islam dengan segala keterbukaannya akan menerima mereka untuk menjadi seorang muslim sama-sama dengan mereka, fa ikhwanukum fiddin. Ini yang menarik sekali di dalam keterangan ayat ini. Ketika Allah menyampaikan redaksi fa ikhwanukum fiddin, ketika ada orang yang mualaf yang baru masuk Islam, posisinya dengan umat Islam yang lain itu sama. Derajatnya sama, sama-sama bersaudara. Tidak ada istilah senioritas, tidak ada istilah junioritas. Ini penyakit senior dan junior inilah yang sebenarnya salah satu penyebab timbulnya sikap kesombongan. Allah tidak mengatakan kamu adalah adik mereka kalau kamu masuk Islam, tidak. Karena itu karena akan memancing yang namanya senioritas. Ketika ada seseorang merasa dirinya adalah senior, abangan, ya, merasa lebih dahulu, ini akan menimbulkan sikap takabur dan sombong. Jadi Allah mengatakan fa ikhwanukum fiddin, ketika kamu sadar kamu akhirnya memeluk agama Islam, posisi kamu bersama dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama. Sama-sama seorang muslim yang harus taat kepada Allah, sama-sama seorang muslim yang harus menjaga diri dan kehormatannya dengan melakukan tindakan-tindakan terbaik yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik sekali dan sangat indah sekali di sini bahwa inilah agama Islam yang selalu dengan tangan terbuka berusaha untuk melindungi, yang selalu berusaha untuk menjaga kehormatan pemeluknya dengan cara memberikan aturan-aturan yang terbaik yang dapat menjaga kehidupan seseorang dengan jauh lebih baik lagi. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan demi paparan yang begitu indahnya kita mengkaji surah Taubah ini ayat ke-10. Kita ini Ustaz menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz Fajrul, bagaimana kita menyikapi seorang mukmin yang mereka itu kalau dalam kehidupannya suka mengingkari janji, kemudian tidak menjaga jalinan sahabat atau silaturahmi yang baik. Bagaimana menumbuhkan sikap kita ini, Ustaz? Kalau ingin kita melihat apa, kalau ditanyakan bagaimana sikap kita, sangat sederhana sekali, Ustaz Safiar. Lihat saja apa yang sudah kita kaji, ayat 10 ini surat dalam surat Taubah, ayat yang 9 yang sebelumnya, dan ayat yang ke-8, bahkan ayat yang ke-7 dari surat At-Taubah. Artinya apa? Sisi lain Allah membatasi kita dalam pergaulan, tapi sisi lain Allah menyuruh kita harus meluruskan perjanjian tersebut selama mereka itu dapat memegang janji tersebut. Maka dari sisi lain ada larangan, dari sisi lain ada suruhan, dari sisi lain kita harus tetap menjaga, dari sisi lain kita harus memperhatikan. Disinilah sebetulnya yang Allah inginkan kepada kita, bukan pada perjanjian sebetulnya, iya, tapi pada kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita, gerakan kita gini beribadah kepada Allah, tapi pikiran kita juga menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika Allah mengatakan wa ulaika humul mu'tadun, mereka itu adalah orang yang melampaui batas, berarti mereka telah melakukan kezaliman pada diri mereka itu sendiri, Ustaz Safiar. Iya. Jadi, kalau sudah seperti itu, dalam ayat lain bahwasanya Allah mengingatkan dalam surat An-Nahl yang artinya dan kami tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, dari sinilah sebetulnya titik beratnya yang ditekankan Allah kepada kita, jangan sampai kita tidak berbuat, kita tidak melaksanakan, tetapi secara pikiran kita sudah menyiksa diri kita itu sendiri. Sedikit ada hal yang ingin saya digambarkan di dalam keterangan ayat ini, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan kami akan terangkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mengetahui, ada satu kisah yang menarik yang terjadi yang sesuai dengan penafsiran ayat ini, yaitu ketika ada seorang pengacara muslim yang belajar ke Jerman untuk mengambil program doktoral. Di sana dia menghadiri sebuah katakanlah seminar di mana sang profesor yang non muslim menyampaikan satu ide yang dia anggap baru dan sangat bangga dengan idenya. Akhirnya si muslim ini tadi kemudian mengatakan bahwa ide-ide Anda itu sudah ada di dalam agama Islam, 14 abad yang lewat sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana bisa, katanya. Di kemudian sang muslim ini menerangkan, ketika ada dua orang yang berseteru tentang sebuah pohon yang berada di tanah salah seorang sahabat, dan pohon ini dimiliki oleh seorang non muslim. Ternyata di dalam kesehariannya, karena pohon ini dimiliki oleh non muslim, ini sangat memberatkan dan menyusahkan orang sahabat yang muslim ini tadi, karena akhirnya si non muslim ini kemudian bebas untuk masuk pada suatu saat dia melihat aurat terbukanya sedikit aurat dari istri dari si muslim ini. Akhirnya Rasulullah memanggil keduanya dan kemudian memberikan beberapa keputusan hukum, pilihan keputusan hukum. Kalau Anda mau, Anda bisa menebang pohon ini, atau Anda menjualnya kepada sahabat ini, atau dengan alternatif lain. Akhirnya setelah mendengar keterangan ini, barulah si sang profesor mengatakan, ternyata apa yang saya anggap sebagai penemuan baru pada dari saya itu sudah dijelaskan oleh agama Islam. Ini membuktikan bahwa Allah sudah tahu lebih dahulu mana yang terbaik bagi umat manusia di dalam kehidupan ini. 14 abad yang lewat itu sudah Allah cantumkan di dalam agama Islam, aturan-aturan yang terbaik yang Allah siapkan untuk kehidupan umat manusia secara keseluruhan dan muslim secara khusus. Oleh karena itu kita sebagai muslim harus berbangga, karena sebenarnya hal-hal terbaik itu sudah ada, sudah Allah atur dalam Al-Quran, kehidupan kita. Oleh karena itu laksanakanlah ajaran agama ini, niscaya kita akan mendapatkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya, memang ada hal yang sangat ingin disampaikan dalam ayat ini, yaitu jangan sampai kita melampaui batas. Dalam arti kata, jangan sampai kita menzalimi diri kita itu sendiri. Nah, begitu Ustaz Safiar. Jadi yang ditekankan di sini adalah jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri. Kenapa diulangi berkali-kali hal ini? Karena banyak kejadiannya yang kita hadapi di dunia ini, orang yang berseteru, tapi orang yang di luar hal perseteruan tersebut lebih parah sikapnya daripada orang yang melakukan perjanjian, orang-orang yang melakukan perseteruan tersebut. Sehingga apa yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadikan diri mereka itu, yang selalu diri mereka itu berbuat kezaliman. Maka dalam ayat ini ditekankan bahwasanya kita haruslah mengambil pelajaran betul-betul dari sikap orang-orang yang beriman, supaya keimanan seseorang tersebut tetap Allah pelihara oleh sikap dan perilakunya, supaya tidak terjebak dengan rutinitas apa yang dilaksanakan oleh orang-orang musyrik. Iya, benar sekali yang Ustaz Fajrul katakan ini, di mana seorang mukmin dia harus benar-benar mengimani agar dalam kehidupan kita sehari-hari ini benar-benar berlandaskan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih sederhana lagi, bahwa ayat ke-10 dari surah At-Taubah ini menjelaskan bahwa perbuatan yang mendasar adalah perilaku mereka dengan sikap menganiaya diri mereka sendiri, yaitu menjual belikan keimanan dengan nilai-nilai yang sangat rendah. Himbauan kita terhadap diri kita sendiri, marilah kita sama-sama menjaga nilai-nilai dan moral dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak termasuk orang-orang yang melampaui batas. Amin. Dalam kehidupan hingga kita menuju ke akhirat kelak nantinya. Amin. Apa yang telah kami sampaikan ini moga berguna bagi kami pribadi dan para pendengar RRI yang kami cintai mendengarkannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam kajian kali ini. Saya Muhammad Syafiar didampingin Ustadz dan Abangda Haji Fajrul Haq LCMA dan Ustadz Haji Ahmad Perdana LCMA. Syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda salah jelaskan ayat.